Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kiangi menyebutkan, sangatlah disayangkan Indonesia justru mengambil model demokrasi serta liberalisasi ala mantan pimpinan Amerika Ronald Reagan dan mantan pimpinan Inggris Margaret Thatcher yang serba bebas tanpa batas. Padahal Indonesia bisa saja meniru model demokrasi serta liberalisasi yang dilakukan oleh Skandinavia atau negara-negara welfare state lainnya di Eropa yang hingga saat ini bisa memakmurkan rakyatnya melalui peran besar serta dominan dari para pemerintahnya. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kiangi. Baik Pak Kwi, jika kita melihat keberhasilan Margaret Thatcher dalam memajukan ekonomi Inggris, apa pendapat Bapak? Sangat berhasil untuk Inggris dan untuk bangsa Inggris. Tetapi kan tidak bisa dicangkokkan untuk bangsa Indonesia. Kan lain lagi. Lihat sama-sama Eropanya lah. Inggris dengan Skandinavia kan sangat berbeda. Kegiatan ekonomi Swedia itu 70% dikendalikan oleh negara. Tetapi demokrasi jalan, rakyatnya senang sekali, makmur, sejahtera. Gitu. Lantas apakah kita bisa mengatasi persoalan bangsa ini dengan memulainya? Dari mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan sosial di Papua, Pak Kwik? Kita tidak bisa hanya memikirkan bagaimana memecahkan Papua. Kita harus berpikir bagaimana memecahkan seluruh bangsa ini. Memecahkan masalah seluruh bangsa ini. Jadi ini mesti dikendalikan, dikembalikan, semua mesti dibubarkan sekarang menurut pendapat saya. Jadi undang-undang dasar yang seperti ini harus direvisi kembali, kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kalau toh mau menyempurnakan ya tidak dengan cara liberalisasi seperti ini. Itu pertama. Kedua, anggota DPR ini ya harus dibekukan. Jadi yang dianggap mewakili rakyat tidak bisa secara pemilihan 50% plus 1. Itu dari organisasi-organisasi yang penting, dari tokoh-tokoh masyarakat yang nyata, yang real. Itu yang kita tanya, kira-kira siapa yang bisa mewakili rakyat di wilayah Anda? Itu yang kita jadikan anggota DPR. Nah, untuk itu semua mesti ada suatu kekuasaan sentral yang bijaksana, yang memaksakan ini semua. Setelah itu terbentuk, perlahan-lahan boleh didemokrasikan lagi, tapi tahap demi tahap. Dulu kan sering saya ibaratkan, jadi waktu zaman Pak Harto itu kan demokrasi ada, tetapi otoriter. Otoriternya itu ibarat per-per itu yang berjuta-juta per itu ditekan gitu kan. Hmm. Nah dengan adanya reformasi tekanan itu dicabut sehingga pernya itu melompat kemana-mana, nggak keru-keruan gitu. Demikian Kwi Kiangi, Beni Rahmadi, Bas FM.